merebutkan juga. Cahil. Oke. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Tegar Developer sudah dan masih menyaksikan malam Grand Final.